50 languages. 40. Menanyakan arah. Permisi. Dapatkah Anda membantu saya? Di manakah restoran yang bagus? Di pojok. Anda belok ke kiri. Anda jalan lagi lurus ke sana. Anda jalan lagi 100 meter, lalu ke kanan. Anda juga dapat naik bus. Anda juga dapat naik tram. Anda juga dapat mengikuti saya dari belakang. Bagaimana cara saya ke stadion sepak bola? Seberangi jembatan. Lewati terowongan. Pergi sampai lampu merah ketiga. Di percabangan jalan, Anda belok ke kanan. Di persimpangan selanjutnya, Anda jalan lurus saja. Permisi, bagaimana cara saya ke bandara? Cara terbaik yaitu dengan naik kereta bawah tanah. Terus saja sampai stasiun terakhir.